والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab Tauhid للإمام العلامة عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحمهم الله kemarin terkait hadith Abu Sa'id لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. Larangan untuk orang itu berpergian menyiapkan kendaraannya, tunggangannya, kecuali ke tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabi, dan Masjidil Aqsa. Wa rawa al-imamu Ahmad wa Umar ibnu Syabbah fi akhbaril Madinah bi isnadin jayyid an Qaza'ah qala ataitu ibna Umar kata Qaza'ah aku datangi ibnu Umar fakultu inni uridu tur. Aku sampaikan aku ingin ke gunung At-Tur. Faqala innama tushaddur rihal ila thalathati masajid. Maka kata Ibnu Umar, sesungguhnya tunggangan itu hanya digunakan, hanya boleh dipakai ke tiga masjid. Al-Masjidil Haram, Al-Masjidul Madinah, Al-Masjidil Aqsa. Fada' anka tur wala ta'tihi. Maka tinggalkan tur. Enggak usah kamu datangi, kata Ibnu Umar. Fabnu Umar wa Basra ibn Abi Basra ja'ala tur mimma nuhya an syaddir rihali ilai. Maka dari dua hadis, hadis Basra ibn Basra telah lalu, ketika Abu Hurairah pulang dari Tur diingatkan oleh Basra, la tu'malul mati illa ila thalathat masajid. Tunggangan itu tidak boleh dipakai kecuali ketiga masjid. Begitu pula Ibnu Umar barusan dengan Qaza'ah. Li'anna lafdha alladhi dzakarahu fin nahyi an syaddiha ila ghairi thalatha. Karena lafaz yang disebutkan selain dari yang tiga, karena keduanya terkait gunung Tur. Mimma yuksadu bihil qurbah, di mana berpergian ke sana niatnya, tujuannya untuk bertaqarrub, mau mendekatkan diri kepada Allah. Yakinnya dia dapat pahala, ada fadilahnya, ada berkahnya ke sana. Selama itu tujuannya, sementara itu tempat selain dari tiga masjid, maka masuk dalam larangan. Fa'ulima annal mustathna minhu am fil masajid wa ghairiha. Maka umum larangan baik itu masjid ataupun selain masjid, tidak hanya masjid, artinya larangan itu misalnya dikatakan yang gak boleh itu niat safar jauh menggunakan kendaraan datangi masjid ini masjid itu jauh, padahal selain dari tiga masjid. Kalau niatnya qurbah, mau ibadah, mau mendekatkan diri pada Allah, tidak. Walaupun itu selain masjid, terbukti ini bukan masjid, tur, lembah atau gunung yang dulu pernah didatangi Nabi Musa alaihi salam. Walihada nahaya an syaddiha ila tur mustadillina bihadzal hadits wa anna nahya laisa khasan bil masajid. Larangan tidak khusus hanya masjid saja. Makanya Basrah, Ibn Abi Basrah dan juga Ibn Umar, keduanya melarang safar menggunakan tunggangan ke selain tiga masjid ini, termasuk ke Tur. Dan itu yang mereka fahami, larangan umum, bukan hanya masjid. Wattur innama yusafiru man yusafiru ilaih lifadhilatil buq'ah. Tur, orang kesana niat sengaja ya karena ada anggapan tempat itu tempat yang punya keutamaan. Kalau enggak ngapain ngejar jauh-jauh ke sana? Karena dia anggap di situ ada fadilahnya. Pernah datangi Nabi Musa, ini itu. Dipanggil Allah di situ. Fa innallaha sammahul wadil muqaddas. Dan Allah pula bahkan menamakan dalam Quran di surah Thaha dan Nazi'at sebagai tempat yang suci. Wa khla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Muqaddas, tempat yang disucikan. Berarti kan ada anggapan ada fadilahnya, enggak sama sama tempat-tempat lain. Kepingin tahu ke sana. Karena anggapan ada keutamaan, ada fadilah, ada ini, nilai lebih. Ini yang dilarang. Wal buq'atul mubarakah. Dan Allah sebutkan pula di Al-Qasas kalau At-Tur itu buq'ah mubarakah. Tempat yang diberkahi. Wa kallama kalimahu Musa hunak. Disitulah Allah ajak bicara Nabi Musa alaihi salam. Wa hadha huwa alladhi alaihi al-a'immatul arba'ah wa jumhurul ulama. Itu pendapat imam-imam yang empat dan bahkan jumhur ulama Islam, tidak boleh, haram berpergian, mempersiapkan segalanya, bekal, biaya, kendaraan, dan lain-lainnya. Padahal itu selain tiga masjid. Baik itu yang didatangi masjid ataupun selain masjid. Terlebih yang didatangi itu kuburan-kuburan. Nah, man arada bastal qaul fi dzalika wal jawab amma yu'aridu fa alayhi bima katabahu syekhul Islam mujiban libnil akhnai. Yang ingin lebih panjang lebar dalam masalah ini dan jawaban syubhat-syubhat seputar ini, maka dia bisa baca karya Syekhul Islam, bantahan beliau terhadap Ibnul Akhnai, ma'ruf tercetak Ar-Rad 'alal Akhnai. Fima ta'arada bihi 'ala ma dallat 'alaihi al-ahadith wa akhadha bihi al-ulama. Bantahan Syekhul Islam terhadap Akhnai, bagaimana syubhat-syubhatnya ketika menolak hadis, membantahnya dengan syubhat, menyalahi para ulama. Wa fil jawabil bahir alladhi naqala anhu Ibnu Abdul Hadi rahimahullahu taala, juga di dalam Al-Jawabul Bahir. Yang dinukilkan oleh Ibnu Abdul Hadi, murid dari Ibnul Qayyim, Ibnu Abdul Hadi, dalam kitab ma'ruf beliau, As-Sarimul Munki, bantahan kepada As-Subuki. Banyak nukil dari Jawabul Bahir, karya Syekhul Islam rahimahullah. Namanya Al-Jawabul Bahir fi Zuwaril Maqabir. Wa qiyasul awla li'anna al-mafsada fi dhalika zahira. Dan kiasnya pun qiyasul awla, yang mendatangi kuburan dilarang. Qiyas aula, datangi tur saja enggak boleh oleh Ibnu Umar, Basra, Ibn Abi Basra. Padahal itu cuma tur, cuma gunung, enggak ada apa-apanya. Ditambah lagi ada keutamaannya padahal. Ada yang Allah sebutkan tentangnya, Wadil Muqaddas, Buk'ah Mubarakah, di situ Allah ajak bicara Musa, itu pun tidak boleh karena di luar tiga masjid. Maka qiyasul aulawi, qiyas aulawi itu qiyas yang diambil difahami secara terlebih-lebih lagi. Misalnya begini, apa hukum memukul, na'udzubillah, orang tua, menyakiti dia, menamparnya atau memukulnya? Enggak boleh, haram. Apa dalilnya? Dalil larangan memukul orang tua. Dalil secara langsung mengatakan janganlah pukul orang tua, enggak ada. Yang ada Allah sebutkan, wala takul lahuma uff, jangan kamu katakan kepada keduanya uff, membentak atau menghardik mereka. Itu saja enggak boleh, terlebih lagi apalagi kamu memukulnya. Qiyas aula berarti lebih enggak boleh lagi. Ini pun demikian, ketur saja enggak boleh, apalagi ke kuburan yang menjadi wasilah untuk syirik, dikhawatirkan orang akan musyrik, minta-minta kepada selain Allah, lebih haram lagi. Dan mafsadahnya tampak dengan orang datang ke kuburan itu, dan begitulah kenyataannya. Mafsadah besar. Wa amman nahyu an ziyarati ghairil masajidith thalatha fa ghayatu ma fiha annaha la maslahata fi dhalika tujibu syaddar rihal wa la maziyata tad'u ilaih. Menziarahi selain tiga masjid, paling-paling tidak ada kemaslahatan yang dia dapati. Apa maslahatnya? Tapi kamu sampai di tur di situ, terus kenapa? Apa keutamaannya? Kamu dapati apa? Kamu lihat tur ini, Wadil Muqaddas ini, terus kenapa? Ada keutamaan bagimu? Dijanjikan kamu akan dapat pahala segini-segini? Enggak ada. Enggak ada maslahatnya. Apalagi itu kemaslahatan yang mengundang orang untuk datang ke sana walaupun jauh. Dia siapkan tunggangannya, bekalnya. Layaknya kamu ke Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, karena ada janji pahala 1000 kali, 100.000 kali. Lebih afdal sholat dibanding masjid-masjid yang lain. Maka pantas kamu persiapkan segala sesuatunya. Bahkan seperti sekarang orang naik kapal, naik pesawat demi bisa ke sana. Dia persiapkan segalanya untuk dapat fadilah dan pahalanya. Nah, lah ini apa maslahatnya? Enggak ada. Wala maziyah. Juga enggak ada keistimewaannya. Tidak ada nilai lebihnya yang dengannya mengajak kamu untuk mendatangi tempat-tempat itu. Apa bedanya ini dengan tempat lain? Tidak ada. Kalau memang tidak ada, ngapain terus kamu persiapkan segala sesuatunya untuk mendatanginya? Waqad basatal qawla fi dhalikal hafid Muhammad ibn Abdul Hadi fi kitab As-Sarimul Munki. Dan penjelasan panjang lebar telah dipaparkan oleh Al-Hafid Muhammad bin Abdul Hadi tadi dalam As-Sarimul Munki, yang banyak menukil dari Jawabul Bahir An Zuwaril Maqabir fi raddihi ala Subki, ketika beliau membantah As-Subki yang banyak membela amalan-amalan tarekat tasawuf. Wa dzakara fihi ilal al ahaditsil warida fi ziyarati qabrin nabi. Dan juga beliau sebutkan illat-illat, kelemahan hadis-hadis yang dibawakan Subki tentang keutamaan ziarah kubur Nabi. Wa dzakara huwa wa syekhul Islam rahimahumullah Ibn Abdul Hadi maupun syekhul Islam telah sebutkan annaha la tasih minha hadithun anin Nabi SAW. Kata syekhul Islam maupun Ibn Abdul Hadi, tidak satu pun hadith sahih dari Rasulullah SAW tentang keutamaan ziarah ke kubur Rasulullah. Malah yang ada kebalikannya, dan itu salah satu tanda kelemahan atau kepalsuan suatu hadis. Para ulama jadikan demikian. Disebutkan oleh Suyuti dan yang lainnya, Ibnul Jauzi. Walhasil salah satu tanda, salah satu bukti kalau hadis itu lemah atau bahkan palsu, adanya riwayat yang sahih bertentangan 180 derajat dengan hadis itu. Nah, sementara hadis yang sahih jelas-jelas Rasul berlindung diri kepada Allah, la taj'al qabri id dan yu'bad. Rasul melarang la taj'alu wa la taj'alu qabri idan. Jangan kalian jadikan tempat ibadah, kumpul di situ lakukan ibadah. Ini kok malah menunjukkan keutamaannya ziarah ke situ, ibadah melakukan ini, jelas bertentangan. Makanya tidak ada yang sahih. Wala an ahadin min ashabihi. Tidak satu pula dari para sahabat Nabi yang pernah melakukan itu. Telah lalu penjelasan. Ma'a annaha la tadullu ala mahallin niza' idh laisa fiha illa mutlaquz ziyarah. Itu sudah, enggak ada sahihnya. Sekarang masuk kepada jidal ilmi, niqash ilmi. Diskusi secara ilmiahnya. Thayyib. Yang dibahas sekarang bukan lagi kesahihannya, tetapi mahallun niza', tepat pada perkara yang diperselisihkan. Apa sih yang diperselisihkan? Kamu ke kuburan ke situ, kamu doa-doa di situ, kamu baca Quran, kamu sholat, kamu zikir, minta-minta, ini itu. Kan itu permasalahannya. Sementara hadis-hadis yang dibawakan dalam tanda kutip, kalaupun sahih misalnya, kalaupun sahih, hanya menyebutkan ziarah ke kubur, bes, ziarah datang ke kuburan. Sementara poin titik yang dipersisikan bukan itu. Kita tidak sedang membicarakan gak boleh ziarah ke kubur Nabi. Boleh atau enggak boleh. Bukan itu yang diperselisihkan. Perselisihannya tadi. Boleh enggak melakukan ibadah. Menjadikan kubur Nabi sebagai id. Tempat di mana di situ orang melakukan amalan ibadah ini itu. Mana dalilnya sekarang hadis? Enggak ada. Wadhalika la yungkiruhu ahadun biduni syadir rihal. Dan yang demikian tidak ada yang mengingkari. Enggak ada ulama satu pun yang mengingkari. Mau ziarah ke kubur Nabi maupun ke kubur siapapun muslimin, kamu ziarah ke kuburan itu ziarah syar'i ya. Selama ziarahnya ziarah syar'i, menjaga adab-adab ziarah kubur dalam sunnah, gak ada yang ingkari. Nih, karena memang bukan di situ perselisihan, bukan itu masalah yang diperbincangkan. Biduni syadir rihal, itu pun selama ke kuburan itu tanpa syadur rihal. Selama tanpa syadur rihal. Hatta ke kuburan Nabi. Gak boleh dengan syadur rihal. Dia dari jauh. Dari rumahnya, dari negerinya sana. Niatnya mau ziarah ke kubur Nabi. Bukan masjid Nabi. Bukan supaya dapat 1000 kali lebih afdol dibanding sholat yang lain. Bukan itu yang dia inginkan. Pingin ziarah ke kubur Nabi. Wal innamal amal bin niat. Amalan orang itu tergantung niatnya seperti apa. Makanya para ulama rahimahumullah dari insofnya mereka, objektif dan adil, termasuk yang dikritik dan mereka bantah, kesalahan tetap kesalahan dari siapapun itu ditolak dan dibantah, termasuk kekeliruan dari Al-Imam As-Sabuni rahimahullah dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabil Hadith rahimahullah. Kalau kamu baca di mukaddimahnya, beliau Imam As-Sabuni, imam, alim, Tapi beliau manusia. Rahmatullahi alaih, ghafarallahu lahu, semoga Allah ampuni beliau. Beliau sebutkan dari negerinya, di mana jauh begitu, sengaja niat ke Madinah untuk berziarah ke kubur Nabi. Dan ini dibantah oleh para ulama, ini enggak benar. Hafwah, zallah, ketergelinciran dari beliau. Nah, ya mungkin husnudzon kita karena beliau seorang alim dan imam sunnah, mungkin yang dimaukan ziarah masjid Nabi. Karena di situ ada kubur, mungkin sabkul lisan, atau bukan sabkul lisan, sabkul qalam, tertulis di kitabnya begitu. Tapi tetap kesalahan adalah kesalahan, dan dibantah oleh para ulama. Nah, yang jelas kalau sekedar ziarah, selama itu ziarah syar'i dan tanpa syaddur rihal, tidak ada yang mengingkari satupun dari ulama Islam. Fayuhmal 'ala ziarah syar'iyyah allati laisa fiha syirkun wala bid'ah. Selama itu enggak ada syirik, enggak ada bid'ah. Qauluhu rawahu fil mukhtarah, hadis diriwayatkan di Mukhtarah. Al Mukhtarah kitabun jama'a fihi muallifuhu al ahaditsal jiyada az-zaida 'ala sahihain. Kitab ini mengumpulkan hadis-hadis yang sahih, yang dianggap bagus, bagus maksudnya hukumnya, ini sahih, yang itu tidak ada di sahihain Bukhari Muslim, dan itu apa ya, tatabu' ulama setelah Bukhari dan Muslim rahimahumullah, keduanya teranggap sebagai pemula, yang memulai sebagai penanam bibit awal yang meletakkan batu pertama istilahnya, pengumpulan hadis-hadis yang sahih tok, hanya dari sahih yang dipilih dikoleksi. Setelah keduanya diikuti oleh para ulama, karena memang dan Bukhari tidak maupun Muslim tidak menyatakan hanya yang di kitab beliau ini yang sahih. Beliau katakan, Imam Bukhari, aku menghafal 100,000 hadis sahih. Aku pilih intisari-intisarinya yang penting-penting, yang mewakili yang lain-lainnya, dan itu beliau masukkan dalam sahih Bukhari. Hanya berjumlah 5,000 sekian hadis yang di sahih Bukhari. Sisanya masih banyak. Itu yang dikejar oleh para ulama. Diikuti. Ini juga sahih, ini juga sahih. Tidak diriwayatkan Bukhari, tidak diriwayatkan Muslim. Diikuti oleh para ulama banyak. Hakim menulis Mustadrak. Seperti namanya. Makanya kadang beliau katakan hadza hadits sahih walam yukharrija. Hadis ini sahih dan tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab keduanya, atau tidak dikeluarkan Bukhari saja, tidak dikeluarkan Muslim saja. Diikuti pula oleh Ibnu Khuzaimah, Imamul A'immah, dalam kitab beliau Sahih Ibnu Khuzaimah. Diikuti oleh Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Hibban. Nah, diikuti mustakhrajat banyak keluar, Ibnu Awana, Ismaili. Nah, mengikuti walaupun bentuknya sedikit beda. Termasuk ini al-mukhtara yang dipilih oleh beliau, hadis sahih yang tidak diriwayatkan oleh Bukhari maupun Muslim. Mu'allifuhu huwa Abu Abdillah. Mu'allifnya Mukhtara Muhammad ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hafidh Dayauddin Al-Hambali. Lebih dikenal dengan Mukhtaroh karya Dhiya Al-Maqdisi. Nah, itu nama beliau, Muhammad bin Abdul Wahid. Ahadul A'lam, termasuk ulama besar. Qala Adz-Dzahabi, kata Adz-Dzahabi, afna umrohu fi hadha sya'an ma'ad-din al-matin. Beliau habiskan usianya dalam urusan ini, urusan hadith, ilmu hadith, belajar ini. Dan agamanya pun kuat keagamaannya. Wal wara' wal fadilat tama wal itqan. Selain juga dikenal wara'nya, fadilah keutamaannya yang sempurna, dan itqan dalam ilmu hadis, mutqin. Fallahu yarhamuhu wa yardha anhu. Maka semoga Allah merahmatinya dan meridhoinya. Qala Syekhul Islam, kata Syekhul Islam, wa tashihuhu fi mukhtaratihi khairun min tashihil hakim bila raib. Yang disahihkan oleh Dhiya Al-Maqdisi dalam mukhtara jauh lebih baik daripada yang disahihkan hakim dalam mustadrak. Keduanya sama tadi kan, mengejar Bukhari Muslim, ini juga sahih, ini juga sahih. Hakim begitu, Dhiya Al-Maqdisi pun demikian dalam mukhtara. Tetapi kualitas kesohihan yang di mukhtara, kata Syekhul Islam, jauh lebih baik daripada yang di mustadrak. Mustadrak banyak dikritik oleh para ulama, bahkan lebih dari setengahnya banyak kritikan para ulama. Ada di antaranya yang dhaif, lemah, bahkan ada di antaranya palsu. Hadis palsu masuk dalam mustadrak kif, dikatakan sahih tidak dikeluarkan Bukhari Muslim. Ini semestinya ini sahih lebih dari yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, padahal itu hadis palsu. Al-muhim dibahas itu dalam ilmu hadis. Rahimahumullah. Yang jelas itu yang Syekhul Islam sebutkan. Mata sanata thalathin wa arba'in wa sattuma'ah. Beliau meninggal Al-Maqdisi, Sahibul Mukhtar, tahun 643 Hijriah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.